dapat itu yang baca. Baik, ayo Isan dibuka Isan majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala summa kharaja sallallahu alaihi wasallam saniyan ila syami ma'a maisarata gulami Khadijata radhiyallahu anha fi tijaratin laha qabla an yatazawwajaha hatta balagha suqa Busra. Falamma balagha khamsan wa ishrina sanatan tazawwaja Khadijata. Walamma kharaja ilal madinati muhajiran kharaja ma'ahu Abu Bakrin As-Siddiqu radhiyallahu anhu wa maula Abi Bakrin Amir ibn Fuhairata bidamil fa'i wa daliluhum Abdullah ibn Uraiqati Al-Laisi wa huwa kafir. Uraiqati Al-Laisi wa huwa kafirun wa la yu'lamu lahu islamun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali dari kajian kita Tahdhibus Sirah An-Nabawiyah. Ketika pertemuan sebelumnya di hari Senin disebutkan bagaimana safarnya Nabi SAW yang pertama kali ke negeri Syam bersama Abu Thalib, dan di situ berjumpa dengan Rahib yang memberitahukan akan tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi SAW. Waktu itu umur beliau berapa? 12 tahun. Summa kharaja thaniyan ila Syam. Kemudian Nabi SAW untuk kedua kalinya beliau keluar dari Mekah untuk berpergian bersafar ke negeri Syam ma'a Maisarata. Ini sudah dewasa untuk keperluan dagang bersama Maisarah. Maisarah ini laki-laki ya. Gulami Khadijata. Yang Maisarah ini adalah budaknya Khadijah. Ya, radhiyallahu taala anha. Ya, ummul mukminin fi tijaratin laha. Ya, pergi ke Syam itu dalam rangka membawa, ya, mengurus perniagaan Khadijah. Sebagaimana yang kita ketahui, Khadijah waktu itu adalah seorang janda kaya yang sangat mapan, punya bisnis, dan salah satu pekerjanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat jujur. Ya, qabla ayyata zawwajaha. Sebelum Nabi SAW menikahi beliau, menikahi Khadijah, hatta balagha suq Busra, hingga sampai di pasar Busra. Ya, lihat itu di keterangan di footnote dibaca. Ya, Ihsan. Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi. Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi fi sirati min tarikhil Islami wa rawa kisata khurujihi sallallahu alaihi wasallam tajiran al muhamili an Abdullah bin Syabibin wa huwa wahin. Baik. Al-Hafidz Adz-Dzahabi di sirah dari tarikh al-Islam beliau meriwayatkan kisah tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke Syam untuk kedua kalinya ini tajiran dalam rangka berdagang. Ya. Berdagang. Ya, tajiran ini rawa diriwayatkan oleh Al-Mahamili. Ya, rawa Mahamili ini fa'il dari rawa. Mahamili meriwayatkan kisah ini dari Abdullah bin Syabib. Namun Abdullah bin Syabib adalah seorang rawi yang wah, yang dhaif. Taib. Ya, falamma balagha 25 sanatan, tatkala usia Nabi sudah mencapai 25 tahun, tazawwaja Khadijata, baru beliau di situ menikahi Khadijah. Ya. Nah, Khadijah waktu itu berumur 40 tahun, dalam riwayat yang lain 28 tahun. Ya, dalam riwayat yang lain 28 tahun. Dan Khadijah waktu itu adalah seorang wanita yang diidam-idamkan oleh para pria Arab, dan sudah banyak yang meminang Khadijah, namun Khadijah menolak. Ya. Nah, ini sedangkan saya sendiri condong kepada pendapat Khadijah waktu itu berumur 28. Ya. Ada yang meriwayatkan 40. Allahu a'lam. Ya. Walamma kharaja ila al-Madinati muhajiran. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya. Itu ada keterangan di footnote panjang, Ihsan. Fadhal. Unzur Fathal Bari. Wa Khadijatu hiya Ummul Qasimi. Baik, Khadijah Ummul Qasim. Sama kunyahnya dengan kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Qasim adalah putra pertama mereka. Ya, pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah. Nah, keluar itu. Terus bintu Khuwailid ibni Asad ibni Abdul Uzza ibni Qusay. Baik. Ya, Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ya, terus wa huna yajtami'u nasabuha yajtami nasabuha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Qusay inilah, ini udah ya di awal ya. Ketika kita membahas nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sinilah berjumpanya nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan Khadijah di sini. Ya, terus wa hiya ummu auladihi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan Khadijah adalah ibu dari anak-anak Nabi semua. Kecuali satu, Ibrahim. Ya, kecuali satu Ibrahim. Ibrahim dari Maria. Terus wa awwalu man amana bihi wa saddaqahu qabla kulli ahadin. Baik. Dan Khadijah adalah di antara orang yang pertama kali beriman kepada Nabi, membenarkan beliau sebelum semua orang. Karena ketika Nabi SAW pulang dari Gua Hira, ya, beliau berjumpa dengan Nabi SAW. Ya, di situ Nabi SAW merasa ketakutan dan Khadijah lah yang membenarkan. Ya, kemudian ketika Nabi SAW menyatakan zamiluni, ya, selimuti aku, itu beliau berkata kepada Khadijah. Ya, beliau berkata kepada Khadijah. Dan Khadijah pula yang membawa Nabi SAW kepada abang sepupu beliau yang sudah tua, yang menjadi pendeta Ahlul Kitab, yaitu Waraqah bin Naufal. Ya. Memang ada riwayat yang mengatakan atau pendapat ulama yang menyatakan orang yang pertama kali beriman pada Nabi adalah Abu Bakar. Ya. Namun yang benar adalah Khadijah atau dijamak dari kalangan pria Abu Bakar, dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak Bilal. Nah, terus lanjut wa sabatat Ja'syuhu wa nusratuhu. Baik. Nah. Ya, kemudian ya sabatat Ja'syuhu wa nusratuhu. Ya. Dan sabatat bukan sabatat. Sabatat. Dan Khadijah lah yang menguatkan ketabahan Nabi. Ya, Khadijah lah yang menguatkan ketabahan Nabi ya dan menolong beliau. Terus faqanat waziratun apa nih waziratu dan Khadijah adalah waziratu sidqin ya sidqin waziratu sidqin wakanat ya terus radhiyallahu anha wa manakibuha jammatun ya dan Khadijah ya adalah apa namanya wazirata sidqin, pendamping yang setia yang benar. Ya, wazirah di sini bukan maknanya menteri tapi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ya. Dan manakibuha jammatun. Sifat akhlak baik Khadijah ini sangat banyak disebutkan. Ya, bahkan para malaikat Jibril mengirim salam untuk Khadijah, ya. Dan para istri-istri Nabi terutama Aisyah, mereka sangat cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah wafat. Ya, Aisyah itu paling cemburu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Khadijah karena tahu kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Terus wahia mimman kamula minan nisa'i. Dan Khadijah adalah termasuk di antara wanita yang sempurna menjadi istri Nabi di dunia dan di akhirat. Ummul mukminin. Terus kanat aqilatan jalilatan dayyinatan musawwanatan karimatan min ahlil jannati. Baik. Khadijah ini adalah seorang yang aqilah, yang berakal. Ya. Dia juga orang yang mulia, taat beragama, memelihara diri dia, karimah, dia juga apa namanya dermawan. Ya, bahkan ketika Nabi SAW dakwah itu banyak harta dari Khadijah yang digunakan oleh Nabi SAW. Ya. Wahia min ahlil jannah. Ya, dan Khadijah adalah ahli surga. Terus wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusni 'alaiha wa yufaddiluha. Nah, Nabi SAW sering memuji Khadijah. Ya, dan sering mengutamakan Khadijah dibanding dengan yang lain. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan Khadijah masih hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan wanita yang lain, alias tidak berpoligami. Nah, terus wa yubaligu fi ta'zimiha hatta gharat Aisyatu radhiyallahu anha. Sampai Nabi begitu mengagungkan Khadijah sampai Aisyah radhiyallahu anha, ya, radhiyallahu taala anha semburu. Padahal Khadijahnya sudah wafat. Ya, Khadijah sudah wafat. Ya, mengenai keutamaan Khadijah dan Aisyah ini memang juga terjadi khilaf. Mana yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah? Ya, terus lanjut. Minha ala rogmi min annaha kanat maitatan. Nah, itu. Ya. Ya, Aisyah sangat cemburu padahal Khadijah sudah meninggal. Ya, sudah wafat. Terus wa min karamatiha alaihi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yatazawwaj qablaha wa lam yatazawwaj alaiha fi hayatiha. Nah, di antara kemuliaannya, kemuliaan Khadijah alaihi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan seorang wanita pun sebelum menikahi Khadijah. Ya, wa lam yatazawwaj alaiha fi hayatiha, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan wanita lain ketika Khadijah masih hidup. Ya, terus ila an qadat nahbuha. Baik. Hingga ketika Khadijah wafat, baru Nabi SAW menikah dengan wanita lain dan sangat kehilangan. Ya, waktu itu ketika di fase Mekah, di awal-awal dakwah yang berat, ya, di masa-masa dakwah yang berat, Nabi SAW sangat kehilangan dengan wafatnya dua orang. Yang pertama Khadijah, yang kedua Abu Talib. Abu Talib. Ya. Terus fahazina ala faqdiha huznan kabiran. Nah, Nabi SAW sangat sedih kehilangan Khadijah. Terus fa innaha kanat ni'mal qarinu. Ah, Khadijah adalah sebaik-baik pendamping. Terus wa kanat Khadijah radhiyallahu anha awalan tahta abi halati bani Zararata At-Tamimi. Ini kalau dibaca tahta abi awalan dahulu Khadijah itu menikah dengan Abu Halah bin Zararah At-Tamimi. Ya, di bawah, artinya Khadijah dulu menikah dengan Abu Halah bin Zararah At-Tamimi. Terus summa khalafa alaiha ba'dahu Atiku bin Abidin ibni Abdullah ibni Makhzum. Makhzumin. Kemudian digantikan. Mungkin bercerai atau saya kurang mengikuti kisah ini. Abu Halah ini wafat atau bercerai dengan Khadijah. Kemudian Khadijah dinikahi oleh Atiq bin Abid bin Abdullah bin Makhzum. Ya. Terus wa tazawwajaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ba'di dzalika. Baik, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suami ketiga Khadijah. Ya. Jadi menikahi janda itu bukanlah sebuah hal yang aib. Bahkan janda yang sudah dua kali nikah sekalipun. Ya. Kalau dia wanita baik-baik, salihah, wanita yang taat, ya enggak apa-apa dinikahin walaupun dia pernah menikah 2-3 kali sekalipun. Ya gitu, Paris, ya. Gak masalah. Terus lanjut. Wa kana umruha idzaqa 40 sanatan alal masyhur. Alal masyhur. Ya, umur Khadijah waktu itu berdasarkan pendapat yang masyhur, bukan yang paling rajih, adalah 40 tahun. Terus faqamat ma'ahu sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan. Artinya ada yang menyebutkan juga riwayat 28 tahun. Nah, kemudian Khadijah hidup bersama Nabi SAW, tinggal bersama Nabi 25 sanatan selama 25 tahun. Subhanallah. Ya, berumah tangga dengan Nabi SAW 25 tahun. Terus haitsu tufiyat qoblal hijrati bisalasin wasini bisalasin. Ketika Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Terus ai ba'dal mab'asi bi asyri sinina. Yaitu setelah diutus menjadi nabi selama 10 tahun. Ya, 10 tahun dakwah di Mekah. Ya, sebelum 10 tahun dakwah di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menikah dengan Khadijah selama 15 tahun. Ya, dari 25 ke 40 15. Ya, kemudian Nabi dakwah di Mekah 10 tahun. 3 tahun menjelang hijrah kan? Ya, 10 tahun sampai umur 50 Khadijah wafat. 3 tahun berikutnya baru Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Kemudian balik lagi. Walamma kharaja ila Madinati muhajiran, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke Madinah berhijrah dari Mekah ke Madinah, kharaja ma'ahu Abu Bakrin As-Siddiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan juga maula bekas budak Abu Bakar As-Siddiq, itu Amir bin Fuhairah dengan didomakan huruf fa. Dari luhum dan penunjuk jalan mereka adalah Abdullah bin Uraikid Al-Laisi, dan dalam keadaan Abdullah bin Uraikid Al-Laisi itu masih kafir, namun dia mau menunjuki jalan ke Madinah karena dibayar oleh Abu Bakar. Walayu'lamu lahu islamun, namun tidak diketahui tentang keislaman, apakah habis itu Abdullah bin Uraikid ini masuk Islam, tidak diketahui. Ya, lihat di footnote di situ, dibaca Faris gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaqqiq rahimallahu taala fi sya'nil hijrati wa suhbati Abi Bakrin radhiyallahu anhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha yaqulullahu taala illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وأورد البخاري في صحيحه سياق حديث عائشة سياق حديث عائشة في الهجرة وخروج أبيها معه radiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam wa jaa fihi dhikru Amir ibn Fuhairata radiyallahu anhu wa annahu kana ya'ti bil ghanami fil laili ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahabahu Abi Bakrin radiyallahu anhu wa huma bil wa sahabahu Abi Bakrin radiyallahu anhu wa huma ya'ti bil ghanam bilaili ila Rasulillah wa sahibihi Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa huma fil bil ghori liyah apa ini liyah libaniha wa annahu kana yarji'u biha qabla al fajri hatta la ya'lamu bihi ahadun wa fihi aidan dhikru Abdullah ibn Uraiqatin dalilan nahum Uraiqatin dalilan nahum wa jazama Abdul Ghani al-Maqdisi fi sirati lahu bi annahu lam yu'raf libni Uraiqit al-ibni Uraiqatin islaman Qala al-Hafidhu Ibnu Hajarin fil isabati walam aro min dzikrihi fis sahabati illa bi annahu bukan lam yu'rif ya. Lam ya'rif. Ya. Lam ya'rif li bani Uraikitin Islaman. Nah. Qala al-Hafidhu Ibnu Hajarin fil isabati walam aro min dzikrihi fis sahabati illa dzahabi fit tajridi. Mengenai hal ini muhaqqiq fi sya'nil hijrah menjelaskan terkait peristiwa hijrah dan sohbah, ya, bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hijrah tersebut. Allah berfirman, ya, illa tansuru faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain idhuma fil ghar. Ya, Allah Ta'ala berfirman, jikalau kalian tidak menolong, ya, menolong Nabi SAW, maka Allah yang menolong Nabi. Ya, maka Allah yang menolong Nabi SAW, yaitu ketika orang-orang kafir akhrajahu, mengusirnya, ya, mengeluarkannya dari Mekah. Ya, alladzina kafaru tsaniyasnain, sedang dia salah seorang dari dua orang. Idhuma, ketika keduanya fil ghar, ada di gunung. Id yaqulu li sahibi, ada di bukit, di goa yang ada di bukit. Ya, id yaqulu li sahibihi, ketika ia berkata pada temannya Abu Bakar, karena Abu Bakar ketakutan, ada di goa, musyrikun yang mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah masuk ke goa tersebut. Nabi berkata kepada temannya, yaitu Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau khawatir, Allah bersama kita. Bersamanya di sini ma'iyah khosoh, bukan sekedar ma'iyah amah. Ya. Nanti di pelajaran Al-Wasithiyah itu akan dipelajari sifat Allah, sifat ma'iyah, kebersamaan. Bersamaan ada yang bersama amah, ada khosoh. Kalau amah itu sifatnya itu Allah membersamai mereka dalam hal ilmu. Dalam hal ilmu, bukan dalam zat. Allah bersama kita, artinya Allah mengetahui apa yang kita lakukan, kita ucapkan, apa yang ada di benak kita, itu maksudnya. Ya. Kemudian ada ma'iyah khosoh. Ma'iyah khosoh bukan sekedar Allah mengetahui. Allah bersama orang kafir, itu ma'iyah amah. Allah mengetahui apa yang orang kafir lakukan. Ada ma'iyah khosoh, bukan sekedar mengetahui, namun di situ Allah menolong, membantu, dan seterusnya. Ya, innallaha ma'ana, berarti ini bukan sekedar Allah mengetahui keadaan kita, tapi juga Allah membantu menolong kita. Ya, fa anzalallahu sakinataha alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ya, ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menguatkannya dengan junud, dengan pasukan-pasukan. Pasukan Allah lam tarauha, yang kalian tidak melihatnya. Ya. Hai. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir tersebut kalimat alladzina kafaru as-sufla. Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulia, dan kalimat Allah yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Lagi maha perkasa, lagi maha bijaksana. Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalam sahihnya, ya, mengenai siyaq hadis Aisyah, mengenai redaksi hadis Aisyah dalam terkait tentang hijrah dan keluarnya Abiha, bapaknya Aisyah, itu Abu Bakar Siddiq, ma'ahu bersama Nabi SAW. Waja'a fihi dzikru Amir ibn Fuhairah, ya, dan disebutkan juga Amir bin Fuhairah, bekas budak apa namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa annahu kana ya'ti bil ghanam, ya, bahwasanya ia datang membawa kambing-kambing pada malam hari kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya, itu Abu Bakar Siddiq, dalam keadaan keduanya ada di apa namanya goa, ya, untuk mengambil laban, mengambil susu, apa, mengambil, memerah susu unta-unta tersebut untuk diminum. Dan beliau SAW kana yarji biha, apa, si Amir ini pulang ya, qabla al-fajr, sebelum subuh, supaya enggak ketahuan, hatta la ya'lam bihi ahadun, hingga enggak ada seorang pun yang tahu. Wa fihi aidan, juga di dalam kisah tersebut terhadap penyebutan Abdullah bin Uraikid yang dalilan lahum, sebagai petunjuk jalan. Ya, Abdullah bin Uraikid ini mau karena, dan juga diam-diam dia merahasiakan karena dibayar. Ya, karena dibayar. Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, ini memastikan, menegaskan di kitab Sirah bahwasanya, ya, beliau tidak mengetahui keislaman dari Abdullah bin Uraikid. Ya, qala Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata di kitab Al-Isabah, "Walam ara," kata Al-Hafidh, "dan aku tidak melihat, ya, man zakarahu fi sahabah." Ada, aku tidak melihat ada di antara para ulama yang menyebutkan, ya, Abdullah bin Uraikid ini masuk ke dalam cakupan sahabat ila Dzahabi, kecuali Imam Dzahabi di kitab At-Tajrib. Baik, mengenai berikutnya kita lanjutkan aja nanti mengenai sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanakallahumma wabihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.